sehati ini, rebah diri ini, menyenangkan kamu, mendustaiku. Kau curangi aku, hancurkan hidupku. Namun pun begitu, harus ku terima. Ku rela semua ini. Kita harus berpisah. Terima walaupun tak mudah. Aku selalu menantimu. Yeah.